coba rungokno tembang kangen kuwi Dewi asmara tulung omongno aku isih ngenteni ombak segara kok sajak ngelingake nambahi kanganku saya geti nganti kepati-pati andaikan sayangku saiki isih ono ning kene kita akan selalu memadu cinta bunga ing atiku seci ing atiku hanya dalam mimpi rindu lan wengi moto iki angel diremake mong lam-laman esem lan manismu kapan ku bertemu sakedeping moto wis marem atiku coba rungokno tembang kanganku iki Dewi asmara tulung omongno aku isih ngenteni ombak segara kok saja ngiling ake nambahi kanganku soyo geti nganti ke pati-pati andaikan sayangku saiki isih ono ning kene kita akan selalu memadu cinta bunga ing atiku sedih ing atiku hanya dalam mimpi rindu lan wengi moto iki angel diremake mong lama-lama semlan manismu kapan ku bertemu sakedeping moto wis marem atiku